sing cingkrang cingkrang, kenen pripane goyangane ngerasa. Begagae ombo pinggul digoyang goyang, saja disengkojo mancing mancing saweran. Yang sing melu joget wes mendep banyu setan. Jangan.